Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat bisa berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat terbesar, karena ilmu nafi itulah yang melahirkan iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh adalah inti dari kehidupan kita sebagai seorang hamba dan manusia. Oleh karena itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan buku-buku para ulama dari berinteraksi dengan ahli warisnya para nabi, pilihan, maka itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Dan itu yang diyakini oleh para ulama. Itu yang diperjuangkan oleh mereka. Makanya mereka bisa jalan kaki satu bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mereka bisa berjalan berkilo-kilo, ribuan kilo untuk bisa belajar. Karena itulah kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Allah akan buat dia paham dan Allah akan buat dia mengamalkan, lalu Allah buat ilmu itu menjadi karakter dia. Itu tanda kebaikan. Dan kita tahu untuk mendapatkan ilmu itu harus dengan cara yang Allah dan Rasulnya gariskan. Dan diantaranya belajar dari ahlinya. Belajar dari ulama-ulamanya. Maka mumpung ada kesempatan, mumpung Allah kasih kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan buku-buku seperti Riyadhus Shalihin atau Tadhkiratus Sami, itu harus kita manfaatkan. Kata Ka'ab, hadirin, Ka'ab radhiyallahu ta'ala an, alaikum bil ilmi qabla an yadhhaba, fa inna dhahabal ilmi mautu ahlihi. Anda harus mendapatkan atau belajar ilmu itu sebelum ilmu itu pergi, kata Ka'ab. Jadi belajarlah ilmu sebelum ilmunya pergi. Kan bingung ya, kok bisa pergi tuh ilmu? Lalu kata Ka'ab mengatakan, sesungguhnya perginya ilmu itu dengan wafatnya ahli ilmu. Jadi wafatnya ahli ilmu itu adalah kepergian ilmu tersebut. Jadi sebelum ahli ilmu itu meninggal, kejar ilmunya, peras ilmunya, dapatkan ilmunya. Karena kalau seorang ahli ilmu meninggal, ilmunya ikut pergi sama beliau. Makanya alaikum bil ilmi qabla an yadhhaba fa inna dhahabal ilmi mautu ahli. Kalian tuh harus kejar ilmu sebelum pergi, dan kepergian ilmu adalah wafatnya ahli ilmu. Makanya itu yang membuat para ulama tuh kita kejar sana, kejar sini. Yahya bin Yahya berangkat dari Andalus ke Madinah untuk belajar sama Imam Malik. Karena itu tadi, sebelum pergi nih ilmu. Imam Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah untuk belajar dengan Imam Malik. Karena kalau Imam Malik udah meninggal, udah selesai. Dan itu kan kelebihan Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menggabungkan antara dua madrasah. Madrasah ahli hadis Imam Malik dan madrasah ahli ra'i. Karena beliau berhasil berguru dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi dua madrasah besar pada saat itu, itu berhasil didapatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Madrasahnya Ahlul Hadis dan madrasahnya Ahlul Ra'i di Irak. Satu di Madinah, satu di Irak didapatkan. Makanya fikihnya luar biasa. Itu beliau dapatkan karena beliau berhasil memanfaatkan sebelum beliau-beliau itu meninggal. Ada kesempatan, kita gak tahu ajal itu sampai kapan, hadirin, tapi itu nasihat para ulama kita. Oleh karena itu manfaatkan, karena ini kunci kebahagiaan, kunci kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia faqih, buat dia ngerti, buat dia paham, buat dia ngamalin, bukan hanya ngerti aja loh, tapi diamalkan, dan akhirnya ilmu itu jadi karakter yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupannya. Walaupun pasti ada khilaf, siapa yang gak khilaf. Nah kalau itu, rangkaian itu kita miliki, maka bergembiralah. Itu berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Allah ingin kebaikan buat dia. Jadi Allah ingin kasih kebaikan. Walaupun dia gak punya duit. Walaupun gak punya apa-apa. walaupun maju ke akhwat ditolak terus, tenang aja, kok dalam banget bagi antum. Iya, maju ke Aisyah ditolak, Fatimah ditolak, Zainab ditolak, kok semua nolak. Tapi kalau dia belajar lalu dia amalin, kan masih ingat gak hadis Nabi SAW, rubba ash'ata akbar madfu'in bil abwab lau aqsama 'ala Allah la adarra. Ada betapa banyak rubba li taqdir dalam bahasa Arab, rubba, betapa banyak ash'ata akbar orang yang penampilannya enggak meyakinkan, kucel, enggak berkelas, penuh dengan debu. Madfu'in bil abwab, kalau maju ditolak terus. Kalau ingin maju enggak diterima. Madfu'in bil abwab, ditolak di pintu. Tapi sekali berdoa kepada Allah, la abarrah, diijabah sama Allah. Itu hadirin. Sekali berdoa itu diijabah. Sekali la uqsama 'ala Allah la abarrah. Jadi tanda kebaikan itu bukan tampang, bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan berat badan, bukan alma mater, bukan kecerdasan, kejeniusan, bukan kekayaan. Kebaikan itu faqih. Kita dipahamkan dan mengamalkan dan menjadikan ilmu itu sebagai karakter. Bukan hanya ngaji aja, bukan hanya duduk aja, tapi ilmu itu jadi karakter kita. Karena yufaqih itu dari dua akar kata, dari faqih yafqahu, bermakna fahima yafhamu, paham, dan yang kedua dari kata faqih yafquhu, yang artinya soral fiqhu sajiyah, ilmu itu atau fikih itu jadi karakter. Gitu hadirin. Jadi bersyukurlah kepada Allah dan harus dikejar mumpung masih ada. Kita tuh dikasih nikmat tuh luar biasa. Ada banyak orang tuh pengen datang hadir kajian, nggak ada kajian. Pengen nuntut ilmu, gurunya nggak ada. Pengen nuntut ilmu, majelisnya nggak ada. Maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Biar nanti Allah tambah. Dan ini kehidupan hadirin. Kehidupan. Kehidupan. Diriwayatkan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, kalamul hakimi hayatul kulubi. Ucapan al-hakim dari pihak yang bijak itu kehidupan hati hadirin. Ucapan yang bersumber dari Al-Quran, dari sunnah Nabi SAW, itulah kehidupan hati. Kehidupan hati. Jadi kalau kita gak pernah ketemu ayat, gak pernah ketemu hadis, mati hati kita. Paling gak sakit. Itu disampaikan oleh, diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dibawakan oleh Imam Al-Ajuri dalam Akhlaqul Ulama. Itu penting. Makanya kan orang tuh merasa semangat di dunia ini, merasa tenang. Tapi kadang-kadang ada yang over, saking-sakingnya tidur dia. Itu gak bagus. Karena itu kehidupan hati. Maka bersyukurlah, bersyukur, bersyukur. Lalu berikutnya, jaga syahadatin kita dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang memuliakan, kita masuk ke hadis pertama dalam bab ini yang dibawakan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis yang simple, sederhana, analogi yang sangat apik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Musa Al-Asy'ari sudah kita bahas sekilas tentang beliau di hadis yang ke-8. Mari kita bersama Al-Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, orang tua, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati kita semua kaum muslimin dimanapun berada. Qala rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li mashayikhihi wa lil muslimin ajma'in. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. Muttafaqun alaihi. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa'an Abi Musa radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha wa shabbaka baina asabi'ihi. Muttafaqun alaihi. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, sebagiannya melengkapi sebagian yang lain. Wa shabbaka baina asabi'ihi, lalu beliau mengeratkan tangannya seperti ini, gitu. Jadi menjalinkan apa, jari-jari tangan beliau seperti ini, syabbaka bersolid, itu mukmin. Jadi mukmin tuh kayak begini, gitu. Jadi mukmin seperti ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim, sederhana tapi dalam. Hadirin, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW menggunakan analogi dalam menjelaskan sebuah permasalahan. Kal bunyan, jadi seperti bangunan, itu analogi, perumpamaan. Dan inilah salah satu keunggulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali didapat dalam Al-Quranul Karim. Dan tujuannya simpel, untuk memudahkan orang tuh paham. Dan kata para ulama usul fikih, bahwa seluruh analogi dan perumpamaan di Al-Quran itu dalil tentang adanya kias di dalam Islam atau pendalilan. Tapi butuh syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kias itu bukan ranah orang awam, karena ada syarat-syarat yang harus diketahui. Kias itu digunakan oleh orang yang punya perangkat ijtihad dalam ilmu usul. Tapi untuk kita, sekali lagi, salah satu skill komunikasi yang penting untuk kita miliki adalah kemampuan beranalogi. Itu skill komunikasi yang penting, karena akan memudahkan Dan ini jangan mengalah, tapi kan aku bukan ustaz, aku kan bukan khatib Jumat, aku bukan public speaker, enggak. Kan kita harus bicara sama istri misalnya, kita harus bicara sama anak-anak, yang istri kita harus bicara sama suami, ibu bicara sama anak-anak, kita harus bicara sama orang tua, mertua, dan seterusnya. Nah, semakin kuat kemampuan kita memberikan contoh, analogi, perumpamaan, semakin mudah dipahami. Lihat, makanya Nabi SAW itu diterima oleh seluruh kalangan. Lihat analoginya, simple. Mau dia S3, mau dia SD, kalbunyannya syudu ba'duhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain, gitu. Jago, ya, ngerti. Oh iya, ya benar. Paham, lu nggak usah, nggak ribet-ribet gitu loh. Tapi sederhana. Dan itulah balaghah dalam bahasa Arab. Jadi dalam ilmu bahasa Arab, hadirin, siapa sih orang yang punya kemampuan bahasa yang jago dan bagus? Orang yang punya kemampuan bahasa yang bagus adalah orang yang bisa menyatukan antara bahasa baku dan sesuai dengan pemahaman yang mendengar, gitu. Jadi bukan yang ribet-ribet, bukan justru. Tapi bagaimana bahasa itu baku dan sesuai dengan kondisi pendengar. Kalau pendengarnya kualitasnya tinggi, dia bisa bicara di level tersebut. Kalau pendengarnya tingkat pendidikannya bawah, dia bisa bicara juga. Gitu. Di orang kota dia bisa bicara, di orang desa dia jago. Gitu, itu orang yang enak. Nah, seringkali kan kita nggak begitu ya, seringkali. Sebagian kita tuh berpikir semakin susah dimengerti, ah semakin jago nih orang. Ini orang jago banget, kenapa? Gue nggak paham, gitu. Sering banget. Ini ustadz ilmunya tinggi nih, kenapa? Gue nggak ada yang paham. Berarti levelnya tuh tinggi. Bukan begitu. Justru, karena bahasa kan alat komunikasi, alat komunikasi untuk menyampaikan pesan. Jadi semakin hebat seseorang dalam bicara adalah orang yang semakin memudahkan pihak lain menangkap pesan dia, gitu. Nah, Nabi SAW itu punya kemampuan terbaik dalam sisi itu, jauh luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya nyambung bicara sama Abu Bakar, nyambung sama Utsman, nyambung bersama Arabi gitu, Badui, nyambung juga. Gitu hadirin. Belum tahu kapan marah, kapan senyum gitu loh. Badui enggak bisa dimarahin, disenyumin baru efektif. Maka beliau tuh senyum terus sama Badui. Kan ditarik apa? Baju beliau sampai bekas di leher beliau. Terus bahasanya juga enggak hikmah ya, namanya juga Arabi. Serahkan uang Allah yang Allah titipkan ke engkau wahai Muhammad. Lu cuma senyum terus kasih. Karena enggak efektif. Itu cara yang paling efektif ketemu sama Arabi. Enggak efektif. Nabi sang Arabi bilang, dasar Arabi duduk belajar takriratu sami. Gak bisa, Arabi gak bisa digituin. Arabi itu disenyumin gitu loh. Terus sudah, diselesaikan aja urusannya. Itu penting. Nah, diantara kemampuan beliau itu kasih analogi atau kasih perumpamaan yang mudah dinikmati oleh pendengar. Lintas segmen, lintas usia, lintas latar belakang. bicara bangunan semua ngerti gitu. Gitu. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa orang itu nggak ada yang sempurna. Nah, ini penting. Ini pesan. Orang itu nggak ada yang sempurna. Karena kata para ulama, karakter dunia itu dia nggak akan kasih dirinya semua ke seluruh orang, sebagaimana dunia nggak akan berpaling ke seluruh orang juga. Tapi sebagian dikasih, sebagian enggak. Nanti ini dikasih, ini enggak. Nah, itu karakter dunia tuh begitu. Karakter kehidupan dunia itu demikian. Enggak ada yang sempurna. Kata para ulama seperti Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, فَإِذَا تَسَاوَى حِينَ إِذٍ جَمِيعُهُمْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُهُمْ إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِغَيْرِ سَبِيلًا. Apabila manusia itu punya kemampuan merata, jago semua, maka enggak ada jalan untuk saling tolong-menolong gitu. Ya udah, enggak bisa semua. Dan enggak ada hadis yashuddu ba'dhum ba'dha, salah satunya saling melengkapi. Jadi sebagiannya melengkapi yang lain melengkapi yang lain juga. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan kalbunian, ibarat satu bangunan dan semua saling melengkapi, itu menunjukkan kita ini gak sempurna gitu aja. Kita ini gak sempurna. Gak ada kesempurnaan. Itu hal yang sangat penting. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jangan ada yang ngaku-ngaku jadi Superman. Ya. Jangan ada yang ngaku-ngaku jadi Superman. Itu aja. Apalagi ngaku jadi dari Krypton, lebih nggak ngerti, nggak jelas lagi gitu. Udah. Nggak ada. Kita nggak ada yang jadi Superman. Mau pinternya kayak apapun, kita nggak sempurna. Itu dicamkan baik-baik, hadirin. Dicamkan baik-baik. Karena kalau disempurnakan dan rata, jago semua, nggak ada gitu. Ustadz, saya punya tetangga itu kayaknya dia Superman deh Pak Ustadz. Kayaknya minta ampun. Tahu gak Ustadz, ART-nya itu 30 Pak Ustadz. Itu kayaknya dia super Ustadz. Loh hadirin, kalau ART-nya 30 itu semakin menunjukkan dia gak super. Karena untuk mengelola rumahnya dia butuh 30 asisten. Nah, bandingkan dengan antum. Antum berapa asisten rumah tangga? Gak ada. Antum lebih super daripada dia. Gitu. Antum gak butuh asisten, dia butuh. Gitu. Ternyata luas rumahnya beda. Gitu ternyata. Intinya, banyak, justru kalau dia punya banyak asisten, berarti dia gak sempurna. Semakin menunjukkan kita nih gak sempurna. Kadang-kadang kita suka kebolak-balik. Dia tuh kayaknya komplit banget. Ya gak komplit lah. Kalau dia komplit, dia gak butuh siapapun. Semakin banyak staffnya, semakin komplit staffnya dan asistennya, semakin menunjukkan dia tidak komplit. Gitu aja. Ini hal yang penting hadirin. Gak ada yang sempurna. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu poin. Ini penting. Ya syudu ba'dum ba'du. Pesan secara tersirat bahwa kita gak ada yang Superman. Kita bukan Superman. Kita penuh kekurangan. Pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan. Fakta bahwa kita ini gak sempurna. Dan penuh kekurangan. Dan tidak bisa hidup dengan mengandalkan kedua kaki kita sendiri. Salah satu hikmahnya untuk mempertegas status kita sebagai seorang hamba. Hamba. Yang namanya hamba itu sempurna apa enggak? Enggak sempurna. Enggak sempurna. Itu penting. Yang namanya hamba itu enggak sempurna, hadirin. Butuh sama yang lain. Maka jamaah sekalian Allah muliakan, kalau dalam hadis ini kita butuh sama manusia. Manusia itu apa sih? An-Nisa 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah, hadirin, lemah. Jadi poinnya, kalau kita butuh sama pihak yang lemah, butuh. Setinggi-tinggi manusia itu, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Maka kita jauh lebih butuh ke yang maha besar dan kuat, Al-Qawi. Al-Azim. Itu pesan penting. Tersirat. Kalau dalam ilmu usul fikih, pendalilannya dengan mafhum. Bukan dengan mantuk, tapi dengan mafhum. Kalau kita butuh sama teman kita, dan Nabi SAW mensifati kita seperti bangunan dengan mereka, ibarat bangunan ketika kita bersama mereka, ya apalagi kita lebih butuh sama Al-Qawi, Al-Azim, Al-Alimul Basir. Clear itu. Sekaya-kayanya orang, dia butuh dengan atau setinggi-tinggi latar belakang pendidikannya, dia butuh sama saudara-saudaranya yang latar belakang pendidikannya nggak tinggi, yang jauh di bawah dia. Itu tadi. Kalau semuanya seperti dia, PhD, IPK, summa cum laude, semua manusia begitu. Siapa yang mau kerja di rumahnya sebagai ART? Gak ada. Siapa yang mau kerja di rumahnya jadi driver? Gak ada. Gak ada. Semuanya mau jadi bos. Jadi sehebat apapun kita sangat butuh yang jauh lebih lemah dari kita. Apalagi kalau kita gak hebat gitu aja. Kita sukses, merasa kita salah satu 10 orang terberhasil di Indonesia. Tinggi banget makom kita. Butuh sama orang gak? Butuh. Ya apalagi kalau kita bukan 10 10 besar. Gitu. Misalnya kita rank masuk 270 juta besar di Indonesia. Itu berarti ini banget ya. Dan jumlah orang Indonesia 270 juta misalnya. Ya apalagi begitu, wong kita masuk 10 besar aja kita butuh sama orang. Maka lebih-lebih lagi kita butuh sama Rob. Karena terjadi pemutusan alur logika berpikir yang jernih seringkali. Ada banyak orang menyadari bahwa dia butuh manusia dan orang lain, tapi dia gak sadar bahwa dia butuh yang maha mengetahui. Dia butuh Rabbul Alamin. Gak sampai situ gitu. Harusnya kan dilanjutin. Kalau Anda butuh dengan ini, Anda lebih butuh dengan ini. Kan demikian. Kita lebih butuh lagi. Nah seringkali kan kita berhenti sampai manusianya. Tapi gak dilanjutkan. Buktinya apa? Gak sholat. Buktinya apa? Gak zikir. Buktinya gak sujud sama Allah. Berarti itu berhenti di tengah-tengah. Harusnya dilanjutin. Dan itu yang paling penting. Butuh sama Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Kalian tuh butuh sama Allah. Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi kalau kita butuh sama manusia, lebih-lebih lagi kita lebih butuh sama Allah. Itu harus clear, harus jelas. Maka hiduplah sebagai orang yang butuh sama Allah. Ini poin. Butuhlah sebagai orang atau dengan segala perasaan butuh sama Allah. Jangankan sama Allah, sama makhluknya aja kita butuh, apalagi sama Rabb-nya. Dan Rabb-nya harus kita nomor satukan terus. Itu pesan besar. Dan itu hikmah kenapa manusia gak dibuat sempurna. Wong yang penuh kekurangan kayak kita aja masih bisa sombong. Atau bayangin gak sih kalau manusia itu sempurna semua, gimana sombongnya? Kita yang begini aja nih, sombongnya minta ampun. Gitu. Sombongnya luar biasa. Seringkali kita masuk ke sebuah kajian, masuk ke masjid, itu ada perasaan tuh meninggi gitu loh. Meninggi. Atau keluar kajian, ada tuh dihembuskan merasa tinggi. Padahal kalau dicek hafalan juz 30 enggak hafal gitu loh. Gimana kalau hafal? Oh, enggak hafal aja begitu. Nah, itu penyakit kita. Kita penuh kekurangannya ada merasa tinggi. Gimana dibuat sempurna, berantakan kita. Makanya sebenarnya kelemahan kita itulah kekuatan kita sebagai hamba. Karena dengan kelemahan kita bisa lebih mudah meresapi status kita sebagai hamba. Kalau kita bisa semua, susah loh meresapi. Antum, waktu sekolah, pelajaran paling favorit apa? Kalau dari muka sih, matematik ya nih. Hah? Oh. Pak Ustaz, jangan terlalu husnudzon sama orang. Jangan terlalu husnudzon. Kalau ujian matematik antum, dari SD sampai SMA kelas 3 10 10 10 10 9,9 10 10 10 10 10 10 10, lalu ada guru bilang kamu itu bodoh dan lemah di matematik, bisa gak antum meresapi kalimat itu? Pak guru, boleh minta izin? Boleh saya rukyah enggak? Rukyah. Sa- saya ini 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Lalu Bapak bilang saya lemah di matematik. Saya gak ngerti, Pak. Itu susah loh. Kapan antum bisa mencerna dengan mudah ketika ada orang bilang antum lemah di pelajaran matematik? Kapan? Ketika ujiannya 4, 3, 2, 1. Kayak lomba lari gitu loh. Mau start. Anda lemah di matematik. Betul, Pak. Betul. Saya ngerti. Bapak gak usah bilang juga saya tahu. Gitu. Bapak gak usah bilang saya ngerti. Saya lemah di matematik. Karena nilainya kalau gak 3, 2. 2, 1. Itu pun 1 ditolong sama kelakuan baik selama 1 semester. Jadi kalau dia kelakuannya gak bagus dan absennya bolong-bolong, bayangin nilainya berapa. Jadi ketika dia bilang, Anda lemah. Iya, saya ngerti, Pak, saya lemah. Coba kalau perfect, susah. Itu kalimat paling susah. Kalimat Anda lemah itu lebih susah daripada antum memecahkan soal logaritma, gitu loh. Apa sih maksudnya? Aku gak ngerti nih, gitu. Tapi kalau dikasih soal matematika terribet, langsung dikerjain sama dia. Anda lemah. Apa maksudnya? Ya, susah. Maka ini penting, hadirin. Ini dulu, dasar ini dulu kita kuatkan. Tauhid kita dulu, sebelum hablum minannas. Iman kita dulu. Penghambaan kita dulu. Kan pesan besar, Anda butuh sama manusia, masa Anda gak butuh sama Allah? Itu kan gak bisa diterima logika sehat. Anda butuh sama yang lemah, masa Anda gak butuh sama yang kuat? Yang maha kuat. Yang maha berilmu. Anda butuh sama yang suka lupa. Manusia tuh suka lupa. Sebab makanya sebagian ulama kata, sumil insanu insanan linisyanihi. Manusia itu dalam bahasa Arab dinamakan insan dan jadi bahasa Indonesia serapan, itu karena suka lupa. Lupa itu bahasa Arabnya nisyan. Kalau Anda butuh sama yang suka lupa, maka masa Anda gak butuh sama yang maha berilmu, yang gak mungkin lupa. Yang suka lupa, yang suka ngantuk, yang suka tidur. Masa kita gak butuh dengan zat yang la ta'khudhuhu sinatu wala naum? Gitu. Siapa yang di sini punya istri yang suka lupa gitu? Nanti adalah yang dia gak siapin. Istrinya suka lupa gitu. Tapi gak dicerai-cerain juga, gitu. Tetap aja butuh. Ini suka lupa. Paling gemes gitu, geram gitu. Tapi tetap aja. Beb, beb. Gitu dipanggil terus. Padahal kemarin lupa. Kemarin lagi, lupa lagi. Tapi tetap aja. Beb, ini aku mana? Kamu tuh ya, gitu. Siapa di antara ibu-ibu sekalian yang punya suami suka ngantuk? Dan suka tidur, apalagi kalau diajak ngobrol di malam-malam, gitu loh. Beb, aku punya cerita tadi. Gitu loh. Kesel itu istri. Tapi besoknya tetap aja. Enggak, kita belum dengar ya, belum dengar. Paginya minta hulu, saya hulu aja nih, kita cerai. Habisan kamu ngantuk tadi malam. Enggak ada. Alhamdulillah gitu. Kita butuh sama suami kita walaupun suka ngantuk. Pas kita cerita panjang kali lebar. Jadi hadirin yang Allah muliakan, kalau kita butuh sama manusia yang suka ngantuk, suka lupa gitu. Gitu. Guru butuh sama murid walaupun suka ngantuk muridnya gitu. Loh, ini bukan nyindir. Bukan. Bukan. Tapi negur lebih parah lagi. Lebih tajam ya. Enggak. Kata Allah, makan murid, Anda tuh butuh sama murid. Kalau enggak butuh sama murid, gimana mau menjalankan amanat ilmu? Amanat ilmu kan harus disampaikan. Sampaikan butuh murid. Muridnya ngantuk, ingetin lagi gitu. Ini nih kita nih butuh sama orang, apalagi butuh sama Allah. Itu harus dicamkan. Allah tuh gak ngantuk, gak tidur. Ayatnya kita baca tiap hari. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Mana itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Tapi butuh sama Allah. Nah ini terapkan ketika kita lagi ada masalah, lagi ada musibah. Kenapa yang kita ingat si A, si B, si C? Wong dia lemah kok. Kan harusnya pertama kali kita, yang kita hubungi, yang kita curhati itu Rabbul Alamin. Apa kata Nabi Ya'qub? Innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku tuh mengeluhkan kesulitan dan kesedihanku itu hanya kepada Allah. Itu manusia yang mengerti hakikat dirinya. Kadang-kadang kita banyak dendernya berhenti di sampai kebutuhan terhadap manusia. Dan itu gak logis, hadirin. Gak logis sama sekali. Karena yang logis adalah kalau kita butuh sama yang ngantuk, maka kita lebih butuh lagi sama zat yang tidak pernah ngantuk. Kalau kita butuh sama orang yang harus tidur, kita lebih butuh sama yang gak tidur. Kita punya teman atau sosok yang cerdasnya minta ampun. Kalau rapat kasih ide gemilang. Tapi kalau udah jam 9, dia harus baca sebuah kalimat bismika Allahumma amutu wa ahya. Gak bisa lagi dia mikir. Terus kita harus rapat sampai tengah malam. Ya itu manusia. Kita butuh. Yaudah kita break ya. Besok pagi kita rapat lagi. Kenapa? Ya karena kita butuh. Gak bisa dipaksain. Nah, kalau kita butuh sama dia, masa kita gak butuh bangun di sepertiga malam terakhir, lalu mengemis, ya Rabbi, ya Rabbi. Itu poinnya. Poin yang berikutnya, baru setelah itu hadirin, setelah kita merasa, kita mulai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru setelah itu hadis ini memberikan pesan secara mantuk, secara teks, kalau secara tersurat. Mantuk itu dalam istilah usul fikih. Kalau tadi kan mafhum, secara tersirat, sekarang tersurat. Oh, kita butuh sama manusia. Kita butuh sama manusia. Nggak ada yang bisa mengklaim kita ini nggak butuh sama. Secara teknis, ya syudu ba'du mu'min, dan mu'min seperti bangunan saling menguatkan, saling mensupport satu dengan yang lain. Makanya itu penting. Itu kata Imam Wardi, ada yang dikasih, ada yang enggak. Saling menguatkan, dan itu dinamika. Kadang-kadang kan kalau kita ingin, kita ada orang yang lagi down, lagi jatuh, lalu kita kasih nasihat, terus orang itu bilang apa? Kamu gak pernah tahu perasaan seperti yang saya alami. Gitu. Kamu enak ngomong, aku yang ngerasain. Justru itu poinnya, hadirin. Coba kalau semuanya ngerasain, siapa yang kasih nasihat? Gitu. Kan repot. Justru hanya sebagian yang ngerasakan, dan sebagian normal, itu agar yang normal bisa berpikir jernih ketika yang terpuruk gak berpikir jernih. Itu poinnya. Jadi ketika antum dibantah gitu, justru ini poinnya, mas. Gitu. Ayah, biar saya bisa saling support dengan antum. Antum bisa support saya kalau saya yang jatuh. Itu poin. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, kita ini butuh sama setiap kita. Ya syudu ba'duhum ba'du, saling melengkapi satu dengan yang lain. Poin yang berikutnya, marilah kita berperan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Potensi yang Allah berikan kepada kita. Gak harus kita ini seragam, jadi ustadz semua. Gitu. Ya kalau jadi ustadz semua, muridnya siapa? Gak ada. Gitu. Gitu. Gak ada. Atau jadi murid semua. Harus jadi ahli Quran semua. Enggak. Itu makanya pesannya. Seperti bangunan. Bangunan itu isinya semen semua. Enggak. Bangunan itu apa aja? Batako, baja ringan, pasir, air, semen, kikil, apa sih? Oh, kerikil, ya Allah, hadir. Antum tuh harus jelas, apalagi kita belum sarapan. Agak-agak halu begitu loh. Enak makan kikil nih sekarang. Iya. Jadi, kemana sampai mana lah gitu. Oh, air, semua. Kalau hanya air aja gak bisa jadi bangunan. Walaupun air sangat penting. Kalau semuanya semen, gak bisa. Kalau semuanya pasir, gak bisa. Kecuali kita main di sana pasir. Semua. Maka semua harus bermain di porsinya dan bersinergi. Gitu loh. Dan itulah kehidupan Nabi SAW. Salah satu karunia Allah kepada Nabi kita SAW. Beliau punya tim yang komplit. Full package. Komplit. Komplit. Ada pakar ini, pakar ini. Ada yang pakar halal wal haram, Mu'adh bin Jabal. Ada yang memang spesialis meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Ada yang paling alim tapi fokusnya ke pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Gitu. Umat sepakat, ulama sepakat. Umat yang paling alim Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Tapi apakah peran beliau di majelis lalu dakwah sana sini? Enggak. Mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memegang dan mengatur umat. Ini yang harus kita camkan. Jangan semuanya banting setir, jangan. Qul kullun ya'malu 'ala syakilati. Setiap orang itu hendaknya bermain di kotaknya masing-masing yang Allah takdirkan buat dia. Jangan lupakan hal itu. Bakat kita ini apa? Kelebihan kita apa? Keunggulan kita itu apa? Itu yang harus kita perkuat, hadirin. Dan itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 84. Qul kullun ya'malu 'ala syakilati. Katakan setiap orang beramal sesuai dengan syakilati, sesuai dengan kotaknya, spesialisasinya, dan seterusnya. Ada yang jadi Utsman bin Affan, ada yang jadi Abu Bakar, ada yang jadi Umar, ada yang jadi Abu Hurairah, ada yang jadi Khalid bin Walid. Gitu loh. Ada yang jadi Ibnu Mas'ud, ada yang jadi Ibnu Abbas. Itu semua perannya masing-masing. Nanti bersinergi. Kalbunyan ya syudu ba'dun ba'dun. Jangan jalan sendiri. Itu poin. Itu pesan besar. Nah, ini tantangan buat kita dan antum semua. Khususnya yang hijrah. Sebagian teman-teman yang hijrah itu langsung meninggalkan spesialisasinya atau skillnya, lalu pindah ke hal yang dia gak ngerti sama sekali. Gak harus demikian. Bukan gak boleh ya, tapi gak harus demikian. Karena berjuang di kotak yang merupakan keahlian kita itu penting. Kita harus passionate di situ. Dan full skill di situ. Itu biar kita maksimal. Makanya Allah katanya, Qul kullun ya'malu 'ala syakilati. Nanti bareng-bareng. Itu pentingnya kita. Jadi jangan berpikir bahwa enggak semua harus begitu. Enggak bisa semua begitu. Nabi aja selalu enggak demikian. Nabi selalu enggak demikian. Peta para sahabat enggak satu warna. Ada macam-macam. Bangunan tidak akan berdiri kecuali dengan dukungan dari banyak bahan baku. Elemen. Ada air, ada baja ringan, ada bata, ada kerikil, ada batu kali, ada pasir, dan seterusnya. Enggak semua jadi satu elemen. Dan disitulah kebersamaan kita dan kekuatan kita. Dan diantara saling respect satu dengan yang lain. Makanya kata Syekh Saleh, hafizahullah, salah satu PR kita seringkali kita meremehkan spesialis lain. Atau meremehkan spesialisasi lain. Dan kita terlalu mengangkat-angkat spesialisasi kita. Padahal, sekali lagi, Nabi SAW mengatakan, kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Seperti bangunan saling melengkapi satu dengan yang lain. Harus solid. Makanya para ulama ketika menjelaskan hadis ini dalil tentang pentingnya ta'awun, kerjasama, saling tolong-menolong, saling support di antara kita. Makanya disinilah nanti kita akan kuat secara zahir maupun secara batin. Secara batin tadi, kita udah dari awal sadar bahwa saya ini makhluk yang lemah. Yang pertama kali saya butuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah itu untuk masalah teknis, saya butuh support dari teman-teman, support dari sahabat-sahabat. Maka dia kan tahu diri, dia gak akan sombong, gak akan belagu, gak merasa diri Superman, gak merasa diri bisa ngerjain, enggak. Dia kan tahu. Karena dia tahu dia gak akan bisa menjalankan kehidupannya tanpa support sistem dari yang lain. Maka solid dia. Dia akan kuat secara batin, secara zahir. Sujudnya kuat, rukuknya kuat, isti'anah billahnya kuat, minta pertolongan sama Allahnya kuat. Karena itu tadi. Lalu setelah itu, bagus di masyarakat, saling support, saling ini. Makanya sekali lagi hadirin yang Allah muliakan, bertemunya orang-orang soleh itu penting. Ini al-mu'min lil-mu'min. Mu'min dengan mu'min loh. Yang jadi satu bangunan itu kalau mukmin ketemu mukmin ini, bukan mukmin ketemu munafik. Kalau mukmin ketemu munafik, hasilnya beda lagi, bukan seperti satu bangunan, hancurin nanti, gerus nanti, nikam dari belakang nanti. Maka mukmin dan mukmin yang satu. Nah kalau mukmin sama mukmin nggak pernah ketemu, gimana jadi bangunannya? Kalau pasir sama air gak pernah mau ketemu, ya gimana mau jadi bangunan? Kalau pasir, semen, batu, batako, dan gak pernah mau ketemu, sama, ayo kita ketemu baja ringan, gak, gue gak mau ketemu dia deh. Ya kapan kita mau jadi bangunan? Kan itu poinnya. Maka kita harus ketemu. Karena harus ada yang, itu nih, yang harus berperan jadi semen, harus ada yang berperan jadi air, harus ada yang berperan dari itu. Dan semua totalitas dan semua ketemu. Makanya sekali majelis-majelis ini tuh penting. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, ba'da subuh, bahwa niatkan bukan hanya untuk menuntut ilmu, tapi niatkan untuk mencari sahabat dari orang-orang soleh. Karena ini momentum, ini adalah salah satu momen terbaik cari sahabat dari orang-orang soleh dan beriman. Tapi jangan polos gitu loh, karena orang beda-beda. Tetap selektif, minta pertolongan sama Allah. Tapi itu tadi harus ketemu, harus bareng. Gak bisa masing-masing. Nabi SAW yang mengatakan, akan jadi bangunan kalau mereka ketemu. Yang berikutnya, yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan secara tersirat pentingnya keikhlasan dalam hidup, baik hablu minallah maupun hablu minannas. Antum melihat ini nih bangunan, ya bangunan, kenapa bangunan ini bagus gak sih, masjid ini bagus lah, kenapa? Karena kita di sini nanti ada masalah sama. Jadi ini bagus, masya Allah. Ini bagus. Alhamdulillah, masya Allah. Apalagi yang bangunan baru ya, alhamdulillah ya. Binikmati tamisa dan jazallah khairan kepada semua pihak dan DKM dan semua jamaah yang menjadi bagian. Kayak di belakang itu kata kayak Madinah ya, gitulah. Madinah itu Jakarta. Jadi Madinah bahasa Arab artinya kota, Jakarta. Ya, yang nggak ngerti bahasa Arab nggak paham, nggak apa-apa. Gini loh jemaah, kenapa indah begini nih masjid? karena semua sepakat mengedepankan maslahat yang jauh lebih besar dan tidak ingin menonjolkan diri. Antum bayangin berantakannya masjid ini kalau bajaringan ingin tampil. Gak bisa, gua harus tampil. Repot kan hadirin. Kalau bajaringan harus tampil, gimana ya? Gitu. Batang gak mau dicat. Cat, lo awas. Apa, ngecat muka gua. Kalau lo cat, kapan gua tampilnya? Gua harus tampil nih. Kalau semua pengen tampil, repot hadirin. Rusak semuanya. Gue gak mau bagian dalam ya, gue mau bagian luar. Jadi lo cat dulu, baru abis itu taruh gue. Gimana cerita? Jadi disuruh cat dulu, baru taruh. Pasir gak mau, gue gak mau bagian dalam. Hidup gue dari dulu terlalu didalamkan. Sekarang saatnya gue show off. Gimana kalau pasir itu pengen show off? Jadi gak tuh bangunan? Gak jadi hadirin. Gak jadi. Buat kita buat bangunan 3 lantai, semua pengen di lantai paling atas. Enggak. Saya mau paling atas. Saya hidup bertahun-tahun kependem tulung di bawah tanah. Sekarang saatnya mau di genteng. Genteng taruh bawah. Gimana coba? Ribet. Jadi pondasinya genteng. Kan repot hadirin. Jadi ini itu isyarat tentang keikhlasan. Kita nih gak akan bisa kecuali ada yang rela berada di belakang. Kalau semua pengen tampil, semua pengen punya panggung, ya repot hadirin. Walaupun mungkin kurang dihargai sama manusia, tapi sama Allah itu inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Allah akan kasih. Dan Allah enggak asal-asal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa mengerjakan kebaikan, walaupun sebesar partikel terkecil, dia akan lihat balasannya dari Allah. Enggak ada masalah. Itu ujian keikhlasan. Dan penyakit, loh. Pengen tampil itu penyakit. Pengen tampil itu penyakit. Makanya sampai dalam dunia, dalam ilmu fatwa yang menyampaikan segala macam, itu kan para sahabat, para tabiin, kalau bisa temannya yang menjawab, temannya yang ngejawab, gak ingin tampil. Kan itu kalau kita baca riwayat-riwayat dari para ulama-ulama klasik, kalau bisa temannya maju, temannya aja yang maju. Kalau bisa temannya yang menjelaskan kepada umat, temannya yang menjelaskan kepada umat, bukan dirinya. Ini hanya keterpaksaan untuk menutup fardu kifayah, gak lebih gak kurang. Harusnya begitu. Kalau ada majelis yang bisa, ke majelis yang lain aja. Kita gak boleh punya mental pengen selalu terdepan, pengen gak akan ketemu, gak bisa. Bunyian emang harus ada yang di atas, harus ada yang di lantai 3, lantai 2, harus ada yang di basement. Dan peran yang berada di dalam tanah dan tidak terlihat itu bisa jadi lebih penting daripada yang terlihat. Itu kan. Bisa jadi lebih. Itu dalam kehidupan. Itu kelihatan itu di semua tempat. Sangat mungkin. Peran pondasi dengan peran genteng, mana yang lebih penting? Pondasi. Tapi yang terlihat mana? Si genteng. Tapi selama si genteng ikhlas, aman juga, gak apa-apa. Tapi itu tadi. Jangan pernah remehkan yang gak terlihat. Yang ada di dalam. Itu bisa jadi orang-orang paling penting. Bisa jadi orang-orang yang paling penting. Kalau karena Nabi menggunakan analogi bangunan. Maka kita lihat gimana konsep bangunan itu. Jangan pernah meremehkan semua pihak. Bisa jadi yang gak tersebut namanya itu jauh lebih penting. Kan begitu. Jangan pernah meremehkan. Para sahabat yang diketahui namanya cuma kurang lebih 10 ribu. Dari 100 ribuan kurang lebih. Terus kemana yang lain? Apa gak punya andil? Sangat punya andil. mayoritas para nabi kita enggak tahu namanya. Apakah mereka lebih rendah daripada kita-kita yang terkenal? Ya enggak mungkin lah, para nabi alaihimu salatu wassalam yang pernah meremehkan orang. Keikhlasan penting, bermain di posnya. Makanya kata Pak Nabi SAW, in kana fil hirasa kana fil hirasa, wa in kana fi siqaya kana fi siqaya, tubalahu tubalahu. Kalau ditempatkan untuk menjaga keamanan atau menjaga perbatasan, dia akan jaga. Kalau dia ditempatkan untuk konsumsi, untuk air, maka dia akan lakukan. Itu yang beruntung kata Nabi SAW. Jadi siap ditempatkan dimanapun, walaupun ditaruh di perbatasan, siap. Ditaruh di dapur gak kelihatan, siap. Itu baru orang-orang yang ikhlas. Dan Allah Maha melihat, hadirin. Nanti gak kelihatan, ya manusia gak ngelihat, tapi Allah As-Sami'ul Basir. Ini bisa disampaikan. Jazakumullah khairan. Mohon maaf agak selesai terlambat. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi. Dan waktu udah habis, qadar Allah. Semoga kita bisa buka sesi tanya di sesi berikutnya. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.